wudu tawarruk. Fa in ajaza anis sholati qa'idan shalla mutaji'an ala janbihi. Bila seseorang tidak mampu lagi sholat dengan duduk, maka dia harus sholat dengan mutoji ala jambihi, sholat dengan tidur miring ya, tidur miring. Mustaqbilan lil kiblati biwajhihi wa muqaddami badani. Dan sholat dengan miring ini harus menghadapkan wajah dan tubuh bagian depan. Jadi muqaddami badani artinya tubuh bagian depan ya. Harus menghadapkan wajah dan tubuh bagian depan ke kiblat, mustaqbilan lil kiblat. Wayukrohu alal jambil aisyari bila udrin. Dimakruhkan tidur miring ke kiri ya. Jambil aisyar artinya tidur miring ke kiri. Dimakruhkan bila memang tanpa ada udur. Jadi ini merupakan penjelasan tahapan-tahapan keharusan seorang yang sholat bila dia tidak mampu melakukan rukun berdiri. Dan keharusan ini berdasarkan dari sabda Nabi Muhammad SAW kepada sahabat yang bernama Imran bin Husayn. Imran bin Husayn. Ha, sot, ya, nun, ya, Husayn. Imran bin Husayn. Yang sahabat itu, sahabat Imran itu memiliki penyakit ambeien. Jadi sabda Nabi kepada Imran yang dia memiliki penyakit ambeien, Nabi bersabda sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin fa illam tastati fa mustalqian. Sabda Nabi berbunyi sholli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan, bila kau tidak mampu berdiri maka salatlah dengan duduk. Fa illam tastati fa ala jambin, jika kau tidak mampu salat dengan duduk maka salatlah dengan tidur miring. Fa illam tastati fa mustalqian, bila tidak mampu dengan tidur miring maka tidur telentang ya. Tapi riwayat fa illam yastati mustalqian, riwayat yang memerintahkan tidur telentang ini adalah tambahan dari An-Nasa'i ya, An-Nasa'i. Jadi kalau riwayat hadis itu hanya riwayat hadis yang kebanyakan itu hanya sampai di fa illam yastati fa ala jambin ya. Hanya terbatas di tidur miring. Dan khusus di hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, beliau menambahkan fa'ilam tastati famustalkian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bila kau tidak mampu sholat dengan tidur miring, maka sholatlah dengan tidur terlentang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memerintahkan seseorang kecuali hal yang mampu dilakukan. Jadi Allah tidak memerintahkan makhluknya kecuali yang mampu ia lakukan, illa wus'aha. Kemudian tentang menghadapkan wajah dan juga tubuh bagian depan bagi orang yang tidur miring tadi ya, itu tetap dikatakan menghadap kiblat ya. Karena kewajiban menghadap kiblat dengan dada, tapi semestinya kan yang harus menghadap kiblat ini kan dada ya. Keharusan itu terkhusus untuk sholat berdiri dan duduk ya. Jadi selain sholat yang berdiri dan duduk, kewajibannya tidak lagi menghadapkan dada ke kiblat. Lalu ada satu keterangan dari Ibnu Hajar yang beliau mengatakan bahwa keharusan menghadapkan wajah ke kiblat ini menurut beliau perlu dipertimbangkan lagi. Mustaqbilan lil kiblah biwajihi atau menghadapkan kiblat dengan wajah ini menurut Ibnu Hajar masih perlu dikaji ulang. Aturan ini masih perlu dipikirkan kembali. Mengapa beliau mengatakan demikian? Sebab tidak ada perbedaan antara orang yang menghadapkan wajahnya ke kiblat dan tidak, ya, bagi orang yang sholat dengan tidur miring, antara dia menghadapkan wajah ke kiblat ataupun tidak, ini tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan dalam arti dia tetap dikatakan menghadap kiblat walaupun wajahnya tidak menghadap ke kiblat. Jadi menurut Ibnu Hajar ini seharusnya tidak wajib, ya. Ini seharusnya tidak wajib. Seperti halnya seorang yang sholat dengan berdiri dan duduk. Orang yang sholat dengan berdiri dan duduk, dia tidak diharuskan menghadapkan wajah ke kiblat. Yang diharuskan adalah dada. Mengapa Ibnu Hajar mengatakan demikian? Sebab menghadap kiblat itu masih mungkin dengan badan bagian depan. Jadi menurut Ibnu Hajar itu yang harus dihadapkan ke kiblat ini tidak wajah, tetapi badan bagian depan. Artinya kalau badannya sudah menghadap ke kiblat, walaupun wajahnya tidak menghadap ke kiblat, ini menurut Ibnu Hajar tetap dikatakan menghadap ke kiblat, ya. Tetap dikatakan menghadap ke kiblat. Oleh karena itu, kewajiban menghadapkan wajah ke kiblat ini menurut Ibnu Hajar tidak wajib. Dan tentang tentang kemakruhan sholat dengan miring ke kiri, kemakruhan sholat dengan miring ke kiri itu diberi batasan bila udrin, ya, kalau memang tidak ada udur. Dalam arti kalau ada udur yang memaksa untuk miring ke kiri, itu diperbolehkan, ya, diperbolehkan dalam arti tidak makruh. Famus talqian ala dhahrihi wa ahmasahu ilal kiblah. Kalau tidak mampu sholat dengan tidur miring, maka mustalqian. Jadi huruf fa ini kalau di nahwu artinya tartib, ya, tartib ma takib, jadi berurutan. Kalau wawu itu tidak harus berurutan, tapi kalau fa itu berurutan. Jadi kebolehan sholat dengan tidur itu berurutan, dalam arti tahapannya setelah tidak mampu melakukan sholat dengan tidur miring. Famus talqian ala dhuhri, tidur terlentang, ya, tidur terlentang. Wa ahmasahu ilal kiblah, dan dua lekukan telapak kaki. Ahmas ini artinya lekukan telapak kaki, ya. Jadi telapak kaki yang cekung itu namanya ahmas. Telapak kaki diharuskan menghadap ke kiblat. Dan wa ahmasahu ilal kiblah ini tidaklah kewajiban, ya, tidaklah kewajiban. Akan tetapi ini adalah yang lebih utama dilakukan. Jadi bagi orang yang sholat dengan tidur terlentang, dia yang lebih utama menghadapkan telapak kakinya ke kiblat. Jadi hukumnya tidak wajib, ya, tidak wajib karena hal itu tidak merubah dia menghadap ke kiblat. Kakinya mengarah ke kiblat itu dia juga tidak menghadap ke kiblat, tidak mempengaruhi dia menghadap ke kiblat atau tidak. Jadi tidak menghadapkan lekukan kaki ke kiblat ini tidak merubah nama menghadap kiblat. Wa yajibu ayyadu'a tahta ra'sihi nahwa mikhaddatin liyastaqbila biwajhil kiblah. Diharuskan meletakkan semisal bantal. Jadi mikhaddah artinya bantal, ya. Wa yajibu ayyadu'a tahta ra'sihi nahwa mikhaddah. Diharuskan meletakkan semisal bantal di bawah kepala, tahta ra'sihi di bawah kepala. Tujuannya liyastaqbila biwajhil kiblah, supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Jadi ini hukumnya harus, ya, diharuskan meletakkan sesuatu di bawah kepala supaya wajah orang yang sholat dengan tidur terlentang menghadap ke kiblat. Dan kewajiban ini mengecualikan seorang yang sholat di dalam Ka'bah. Jadi kalau ada orang yang sholat di dalam Ka'bah dan dia sholat dengan terlentang, itu dia tidak diharuskan meletakkan bantal di bawah kepalanya, ya. Dia boleh sholat dengan menghadap ke atas. Kalau memang di atasnya ada sesuatu yang layak untuk menghadap ke sana. Jadi misalkan atap Ka'bah, itu tidak memiliki atap misalkan ya, langsung tembus ke langit, itu tidak boleh, menghadap ke atas tidak boleh. Harus ada sesuatu yang layak dia menghadap ke sana, baik berupa atap Ka'bah atau berupa hal lain, misalkan kayu atau apapun. Yang penting ada sesuatu yang layak untuk menghadap ke sana. Jadi bagi orang yang sholat di dalam Ka'bah, dia tidak diharuskan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya ya. Bahkan orang yang sholat di dalam Ka'bah, dia boleh sholat dengan tengkurap ya. Boleh sholat dengan tengkurap walaupun ia mampu tidur terlentang. Jadi tahapannya kan, kalau orang tidak mampu tidur miring, dia sholatnya tidur terlentang. Dia mampu tidur terlentang, itu diperbolehkan tengkurap ya. Diperbolehkan menghadap ke bawah kalau dia sholat di dalam Ka'bah. Sebab bagi orang yang sholat di dalam Ka'bah, dua hal ini, terlentang maupun tengkurap, ini sama saja baginya. Sama saja dalam arti dia tetap menghadap ke Ka'bah ya, karena berada di dalam bangunan Ka'bah. Walaupun memang yang lebih utama tidur dengan terlentang ya. Jadi tidur tengkurap ini sekedar boleh. Yang lebih utama tetap tidur terlentang baginya.